Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Masih kita di dalam penjelasan tentang al-mubtada dan kita akan masuki poin yang kelima dari penjelasan mubtada. Yang sebelumnya di poin keempat bahwasanya hukum asal mubtada itu adalah ma'rifat. Karena kaidah dalam bahasa Arab tidak dibenarkan untuk di awal permulaan bentuknya adalah nakirah. Namun dari hukum asal ini mubtada itu dalam keadaan tertentu kadang bentuknya adalah nakirah. Di antaranya adalah ketika mubtada itu disifati. Ketika mubtada disifati, maka kadang bentuknya adalah nakirah. Tidak ma'rifat. Seperti rajulun karimun indana. Rajulun ini sebagai mubtada, namun karena disifati dengan sifat karim, maka dia bentuknya adalah nakirah. Bukan berarti ketika dibikin ma'rifat itu tidak boleh. Bisa difahami apa? Nah. Namun umumnya, barakallahu fikum jami'an, ini adalah bentuknya nakirah. Yang kedua, ketika mubtada disandarkan kepada isim nakirah. Mubtada disandarkan pada isim nakirah, maka dihukumi apa ikhwah? Nakirah pula. Yang ketiga, ketika mubtada didahului oleh penafian. Didahului apa? Penafian. Itu juga mubtadanya nakirah. Yang keempat, ketika mubtadanya didahului dengan apa? Istifham. Bentuk pertanyaan, maka mubtadanya pun dalam bentuk nakirah. Nah, ini mengulang dari apa yang sudah berlalu bagi kita sehingga terus dihafal ya, dihafal supaya nanti ketika mendapati susunan seperti itu kita tidak lupa. Wabillahi taufiq. Selanjutnya kita akan masuki yang kelima dari pembahasan al-mubtada. Yuhdzafu 'adatan al-mubtada'u min al-anawin كعناوين الكتب والقصص والصحف إلى آخر. يخذف dibuang adatan umumnya al-mubtada'u mubtada itu minal anawini dari anawin judul. Unwan jamaknya anawin. Artinya apa? Judul. Jadi umumnya mubtada itu dibuang dari judul. Ka anawinil kutub. Seperti judul-judul kitab. Ya, seperti apa? Judul kitab. Wal qososi. Judul kisah-kisah. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, kisah Nabi Dawud, kisah Nabi Ayyub alaihi assalatu wassalam. Was-suhufi, demikian juga judul pada suhuf, koran-koran. Ila akhir, dan sampai selesai. Baik. Jadi di poin kelima ini justru yang dimunculkan itu khobarnya. Mubtadanya tidak disebutkan, dihilangkan mubtadanya. Yang dimunculkan cuma berita, khobarnya. Khobarnya saja. Nah, dalam posisi yang semacam ini umumnya mubtada itu dihilangkan. Umumnya mubtada dihilangkan. Yang ada adalah khobarnya saja. Khobar itu yang memberitakan mubtada. Khobar itu yang memberitakan mubtada. Hukumnya marfu juga. Saya kasih contoh misalnya, kita mau mengatakan masjid itu besar. Bagaimana ikhwah? Bagaimana kalau kita mengatakan masjid itu besar? Al-masjidu kabirun. Lah, kabirun ini kan mengkhabarkan masjid. Kan masjid itu ada besar, ada kecil. Masjid itu ada yang kuna, ya, lama, ada yang baru. Nah, kita kasih contoh al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nah, besar ini dikatakan khobar. Karena mengkhabarkan perihal masjid, perihal mubtada. Kita kasih contoh lagi. Misalnya ada orang namanya Muhammad. Kita mau menyebutkan Muhammad itu pandai. Gimana kita bilang? Muhammadun. Kita pakai apa nih pandai? Dakiyun. Muhammadun dakiyun. Muhammad itu cerdas, zaki, pandai. Ya, pandai mungkin lebih pas mahir. Ya. Muhammad itu mahirun atau Muhammadun dakiyun. Lah, mahirun dakiyun itu mengkhabarkan perihalnya siapa? Muhammad. Karena mengkhabarkan namanya khobar. Jelas? Baik. Lah, dalam pembahasan di sini, mubtada itu banyak yang dibuang. Umumnya dibuang. Kebiasaannya dibuang. Yang ada cuma pemberitaannya saja, khobarnya saja. Dalam keadaan seperti apa? Ya, biasanya tuh untuk judul-judul kitab, judul-judul kisah, itu dibuang mubtadanya. Jelas ya? Nah, mislu contohnya, ini yang pertama dalam judul kitab. Al-unwan ada judul halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim. Lah, halatu di sini ini tidak dikatakan sebagai mubtada, tapi ini adalah dikatakan sebagai khobar. Karena judul ini sedang mengkhabarkan kepada kita, ini loh keadaan-keadaan rofaknya isim. Paham? Ya. Lalu, apa jenis mubtada yang dibuang? Yang gak ditulis. Wa takdiruhu, takdirnya, penentuan dari mubtada yang dibuang adalah lafad hadihi. Hadihi halatu rafil ismi. Ini adalah keadaan-keadaan rafa'nya isim. Lah, hadihinya tidak perlu untuk disebut. Wa qad hudzifal mubtada'u. Dan sungguh mubtada sudah dibuang. Ya kan tidak perlu menulis hadza kitabut tauhid. Kan tidak perlu. Hadzanya kan tidak perlu. Cukup kasih judul kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Orang sudah tahu kalau ini adalah kitab Tauhid. Jelas. Ya. Paham belum? Ini buku yang kita pelajari. Mulakhas. Apa ini, Pak? Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Jadi, ini kitab mulakhas. Kan gak perlu tulis hadza mulakhas. Kan gak perlu. Hadzanya kan gak perlu ditulis. Jadi dalam judul bab, apa namanya, Pak? Dibuang mubtadanya, yang disebutkan hanya pengkhabarannya saja. Maksud belum? Maksud? Misalnya, kalian beli majalah bulanan Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah. Kan gak perlu ditulis hada, jelas ya, ini atau hadihi, ini Asy-Syari'ah, majalah syariah. Kan gak perlu, cukup judulnya saja. Cukup judulnya saja. Misal orang beli tarikh, ya, buku sirah Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, bukunya cuma baca tarikh Khulafa Ar-Rasyidin. Kan gak perlu pakai hadza tarikh Khulafa Ar-Rasyidin. Kan gak perlu tulis hadza. Cukup langsung ini loh tarikhnya Khulafa Ar-Rasyidin. Maksud sampai di sini paham? Paham? Ya. Jadi mubtada kebiasaannya, adatnya itu dibuang ketika ada pada atau menjadi judul bab. Yang ditulis cuma pemberitaannya saja, khobarnya saja. Jelas? Paham? Ya. Atau misalnya orang mengkhabarkan, mengkhabarkan nama toko, ya, mengkhabarkan nama toko. Jelas? Itu kan gak perlu, ini toko kan gak perlu. Cukup judulnya toko saja kan. Kriya Apia misalnya. Ya, toko baru, Kriya Apia. Kan gak perlu hadza Kriya Apia. Kan gak perlu pakai hadza. Ini loh tokonya Kriya Apia. Nah, cukup judulnya saja. Khobarnya yang dimunculkan, mubtadanya yang dibuang. Jelas, paham, baik. Contoh lagi, misalnya Pantai Suwuk. Pantai Suwuk, itu kan gak perlu tulis hadza Pantai Suwuk, kan gak perlu. Pantai Suwuk kan pemberitaan, mengkhabarkan kalau ini Pantai Suwuk. Ya, bukan Pantai Ayah. Bukan pantai lo genting. Nah, ini kan pengkhabaran. Nah, itu mubtadanya dihilangkan. Karena menjadi judul bab, cukup dikhabarkan saja. Mubtadanya tidak usah disebutkan. Jadi, paham ya, Pak? Ini yang pertama. Jadi, kebiasaannya mubtada dihilangkan ya, dari judul-judul. Apakah buat judul kitab, kisah, ya, atau koran. Ya, korannya banyak. Ya, koran itu banyak. Ada Republika misalnya, ada Suara Merdeka, ada Jawa Pos. Lah, judul nama-nama tadi ini bentuknya adalah pengkhabaran atau dikatakan khobar. Mubtadanya tidak disebutkan. Mafhum? Nah. Yang kedua. Jadi yang satu ini dipahami dulu ya. Paham, Mas? Siapa? Fajri. Cukup terus ini kemudiannya. Paham ya? Ya jadi kalau judul-judulnya makanan-makanan enak. Misalnya getuk goreng Sokaraja misalnya. Itu khobar. Mubtadanya gak disebutin. Kan gak perlu ini getuk goreng Sokaraja. Gak perlu pakai ini. Gak perlu. Cukup getuk goreng Sokaraja. Orang langsung paham. Kalau ini getuk goreng Sokaraja, mubtadanya dihilangkan. Hendam. Baik. Yang kedua. Wa yuhdhafu aydhan al-mubtada'u. Dibuang juga mubtada. Idza kana al-khabaru apabila khobarnya itu masdaran, masdar naiban yang ia sebagai pengganti an fi'lihi dari fi'ilnya. Ya, saya ulangi, wa yuhdhafu dan dibuang aidan juga al mubtada'u mubtada. Jadi mubtada dibuang juga ini. Idza apabila kana al khabaru khabarnya adalah masdar. Khabarnya berbentuk apa? Masdar. Dan masdar ini naib yang menggantikan an fi'lihi dari fi'ilnya. Ya. Kita lihat dulu makna-maknanya. Kalau masdar itu tasrifan nomor berapa ya, Pak? Nomor 3. Jadi masdar itu tasrifan nomor 3. Jadi nanti kalau ada khobar bentuknya masdar yang ia ya masdar ini sebagai pengganti dari fi'ilnya, lah ini mubtadanya buang dibuang juga. Ya, jadi kondisi mubtadanya nanti dibuang ketika khobarnya berbentuk apa tadi? Masdar yang itu sebagai pengganti dari fi'ilnya. Tip, ada fi'il muncul masdar. Ada fi'il muncul masdar. Misalnya kata fi'ilnya misalnya sobaro, yasbiru sobron, kan begitu. Sobaro, yasbiru sobron, sobirun masburun isbir. Artinya apa ya Pak? Sabar. Artinya apa? Sabar. Nah di sini contohnya pas sabar ya. Jadi kita pakai fiil yang sabar dulu saja. Harus sabar ya? Sabar. Ya contoh sabar. Sobaro. Sabar. Terus yas biru. Terus maksudnya sobron. Artinya apa? Sabar. Tip. Mislu contohnya adalah lafad sobrun jamilun. Sobrun jamilun. Sobron jamil, sabar yang baik. Artinya sabar yang baik, indah yang indah. Jadi orang ketika mendapatkan berita yang betul-betul bikin shock, itu adanya dia sobron jamil, sabar yang baik. Jangan berkeluh kesah. Nah, lafaz sabrun ini adalah lafaz masdar. Jelas? Lafaz masdar. Ya kan? Sabrun. Di sini disebutkan sabrun karena posisi masdar. Masdar itu dalam tasrifan di sorof. Kenapa kok kalau masdar kok selalu disebutkan dengan mansub atau fathah ya? Paham ini? Kataba yaktubu kitabatan, kitaban itu kan masdar. Kok selalu penyebutannya dengan fathah? Nah, ini untuk mengingatkan bahwasanya masdar itu merupakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu yang terambil dari lafaz fi'ilnya. Sehingga di dalam tasrifan karena maf'ul mutlak itu adalah kelompok mansub, jadi mansub jadinya. Paham? Namun ketika kita butuh lafadz sobron ini sebagai khobar, ya jadi sobron. Ketika butuh di majrur, ya sobrin. Paham? Ketika butuh di mansub, ya sobron. Nah, penyebutan di dalam tasrifan ini kan hukum asal saja. Jelas ya? Hukum asal kalau nama lain maf'ul mutlak adalah masdar. Paham ini? Paham? Sudah ada yang sampai maf'ul mutlak? Sudah? Sudah selesai ya? Baik. Ini biar gak bingung saja. Tapi kalau penjelasan ini tambah bingung gak apa-apa. Maksudnya biar gak bingung. Tapi kalau tambah bingung ya gak apa-apa. Jelas ya? Ini saya lagi menjelaskan. Kenapa ya dalam tasrifan kok bentuknya masdarnya dengan dimansubkan dengan di fathah. Ya karena di hukum asalnya masdar itu nama lain dari maf'ul mutlak. Biar kita tahu. Namun ketika kita butuh lafadz ini yang kalau dalam tasrifan dikatakan masdar, kalau kita butuh lafadz ini sober ya, kok diletakkan dia sebagai kelompok marfu, ya dibaca sobrun. Kok diletakkan di kelompok majrur, ya dibaca sobrin. Ketika diletakkan di lafadz mansub, ya sobron. Namanya sudah enggak maf'ul mutlak lagi. Tergantung kebutuhan. Jelas ya? Tapi dalam tasrifan itu lafadz masdar. Mudah belum? Paham ya? Yusuf, paham? Tidak paham ya tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah dengar. Yang penting sudah apa? Dengar. Baik. Karena ini agak sedikit sulit. Saya juga sulit. Menjelaskannya juga sulit saya. Baik. Ya. Nah di sini. Kalau nanti khobarnya bentuknya masdar. Dan masdar ini sebagai pengganti dari fi'ilnya. Fi'ilnya berarti apa? Sobaro itu fi'ilnya. Ya, sobaro. Paham ya? Sobaro. Yasbiru. Sobaro yasbiru. Jadi saya itu harus sabar dengan sabar yang baik. Sabar dengan sabar yang baik. Misalnya saya bilang asbiru sobron jamilan. Aku bersabar dengan sabar yang baik. Ya, itu karena masdarnya tersifati menjadi penguat ya. Menjadi jenis ya, bukan penguat, menjadi jenis. Jenis dari sabar, sabar yang baik. Lah, ini karena terkait dengan masalah mubtada khobar. Mubtada kan harus marfu. Khobar harus apa? Marfu. Sehingga penyebutannya dengan sobrun jamil. Dan ini kisah seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ada trik dari saudara-saudaranya bagaimana untuk menghilangkan Yusuf. Yusuf alaihissalam kemudian dibawa bermain setelah izin dari bapaknya. Siapa bapaknya Yusuf? So, Nabiullah Ya'qub. Ternyata mereka membuat trik dengan dimasukkan ke dalam sumur. Nah gimana nih nanti bilang ke bapaknya, udah kita tangkap aja serigala, kemudian disembelih, nanti darahnya diluburkan di bajunya Yusuf. Las, begitu sampai lah, kemudian nih Yusuf meninggal dimakan serigala, ini bajunya, ini darahnya. Paham ya? Lah, habisnya cuma bilang fasabrun jamil. Ya, fasabrun jamil. Jadi mengkhabarkan untuk sabar yang baik. Sabar yang baik. Wa takdiruhu. Apa bentuk khabar yang dibuang ditentukan di situ mauqifuna, sikap kami. Sikapku adalah sabrun jamil. Kalau mauqif ya mauqifuna sabrun jamilun. Sikap kami adalah sabar yang baik. Wa qad hudzifal mubtada'u. Sungguh mubtada telah dibuang. Loh, dari mana kita bisa menentukan mauqifuna, sikap kami, atau mauqifi, sikapku? Kalau mauqifi mungkin bingung ya, maupun di kasroh. Kalau dengan nahnu kan gampang jadinya. Mauqifuna, sikap kami. Mauqifunya kan jadi rofa, kan jelas. Sikap kami, sabar yang baik. Lah, dari mana kok kita bisa menentukan mauqif? Ya karena ketika orang mendapatkan berita, sikapnya dia itu seperti apa? Paham ya? Orang mendapatkan berita yang menyedihkan, itu sikapnya dia seperti apa? Oh, sikapnya dia sabrun jamilun, sabar yang indah, sabar yang baik. Paham ya? Paham. Ini loh menentukan loh, kok bisa menentukan mokifuna itu dari mana begitu. Maksud, untuk menentukan lafadz mokifuna itu kan setiap orang mendapatkan berita itu kan dilihat keadaannya. Lah, keadaannya dia bagaimana, sikap dia ketika mendapatkan berita itu apa? Sedih, sabar, menangis. Oh, ternyata sikapnya sabar. Ya, sikap itu bahasa Arabnya mokif. Sikap itu bahasa Arabnya apa? Mokif. Mokifuna sabrun. Sikap kami adalah sabar. Nah, di sini dihilangkan mubtada, cukup dengan menyebutkan khobarnya. Nah, tidak perlu disebutkan mubtadanya, itu tidak perlu. Tidak perlu mubtada disebutkan. Jelas? Misalnya saya kasih contoh. Mas tolong kasih kabar ke dia ya, kalau anaknya dirantuan meninggal dunia. Tapi hati-hati, nanti semaput. Lah, orang ini selesai menyampaikan, balik lagi ke saya. Gimana mas? Sobrun jamil, kan begitu. Paham? Maksudnya apa? Sikapnya dia itu sabar. Atau dia mengatakan huwa sabrun jamil, dia sabar yang indah sekali, gak stres, gak sedih. Ya sedihnya ya sedih, tapi betul-betul nampak kesabarannya, gak malah guling-guling atau semaput. Maksud, lah orang yang mengkhabarkan ke saya kan cukup mengatakan sabar sekali. Nah, kan begitu, gak perlu menyebutkan sikapnya dia sabar sekali atau dia sabar sekali. Gak perlu menyebutkan itu. Cukup kasih berita sabar. Gimana dia mas? Sabar. Paham? Nah, ini ketika terjadi khobarnya itu adalah bentuknya masdar. Nah, masdar ini jelas dia adalah menggantikan dari lafad fi'ilnya. Lafad fi'ilnya apa kalau kita kasih contoh tadi? Yasbiru. Kemana dia mas? Yasbiru. Sobaro yasbiru kan dia sabar artinya. Nah, cukup dikatakan sobrun. Dikhabarkan sobrun. Maksudnya apa? Sobaro yasbiru sobrun. Saya perintah orang. Mas, tolong beritakan ke orang tuanya kalau putranya meninggal dunia. Ya, mungkin dirantau ya, tidak bisa pulang. Ya. Dia kasih kabar. Ya. Setelah kasih kabar, saya tanya lagi. Gimana mas, orang tuanya? Lah, orang ini kan mengkhabarkan kondisi orang tuanya ketika mendapatkan berita. Lah, mengabarkan sobrun jamilun, sabar yang luar biasa. Paham ya? Sabar yang sangat indah sekali. Dan ini kan enggak, dia cuma memberitakan sabrun jamil. Lah mana muktadanya? Ya kan enggak perlu disebutkan muktadanya. Ya muktadanya bilang sikapnya dia ketika dapat berita ini sabrun jamil. Lah sabrun ini menggantikan dari lafadz fi'il. Ya kalau lafadz fi'ilnya kan ya sabara, dia bersabar. Kenapa dia kok memakai sobrun, tidak sobaro saja? Ya karena ini sedang mengkhabarkan. Sehingga gak perlu pakai fi'il. Kalau mau pakai fi'il kan sobaro. Artinya dia telah bersabar. Jelas? Tapi karena ini bentuknya adalah mengkhabarkan ke saya ketika dia dapat berita. Jadi pakainya bukan fi'il. Yang dipakai adalah isimnya, yaitu masdarnya yang menggantikan fi'il tadi. Sehingga mengatakannya sobrun. Loh, kenapa kok tidak sobron? Kok di sini kalau sobaro ya sebiru sobron? Nah, yang namanya khobar itu kan harus marfu. Paham ya? Mudah? Nah, dengan contoh ini mudah-mudahan lebih plong. Lebih paham. Jelas ya, Pak? Baik. Barakallahu fikum jami'an. Masih ada satu lagi mubtada yang umumnya dibuang dan kita akan baca besok. Insyaallah ini baru dua. Ya baru dua. Kalau mubtada itu kebiasaannya dibuang. Pertama ketika ada pada judul. Last. Yang kedua ketika apa? Khobarnya bentuknya masdar yang menggantikan dari fi'ilnya. Lah. Contoh tadi direkam dengan baik. Contoh memberikan berita lalu tadi. Kelas. Allahu ta'ala lahu biswab. Kita cukup dulu. Wa bin tafiq subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.